Aduh, cilokon dan bibi. Pertira, kincili ngasak tak gondi nih kaya. Hayo kaya kaya di begal. Aduh, ya udah motor itu kan. Begal hati nih, hati-hati. Perasaan-perasaan nih lho. Koncok dewe sih kan. Ayo kaya, tiba lah. Wah, mantap. Nah, diam. Jaga kebersihan, jangan berisik. Silahkan nyanyi lagi. Bibi ane koncong bok begal. Opo kawan bayi watakmu kuwi kriminal. Waton cia, waton dupa. Tanpo eting main gasak ke kancane rusak. Asri ane koncong bok begal. Opo kawan bayi watakmu kuwi kriminal. Waton cia, waton dupa. Tanpo eting main gasak ke kancane rusak. Zaman saiki agak konco sengga teli. Meswi roh bibi ane konco tetap. Neng buri koyo kire, ra mikir ke kancane sik penteng oleh Kim Cile. Asi ane konco mbok begal. Opo kawan bayi watakmu kuwi kriminal. Waton cia, waton dupa. Tanpo rating main gasak ke kancane rusak. Asi ane konco mbok begal. Opo kawan bayi watakmu kuwi kriminal. Waton cia, waton dupa. Juga begal pacar baruku. Opo kowe ra mirror, rupamu kuwi error. Gur modal motor rental, awakmu kebak dangkal. Rasane dadi ngelu, pengen macul cangkemmu. Mergone kowe keju, tekone gong kocomu. Aku ra iso meneng, aku dadi sepaneng. Deloke kowe seneng, nang utak dadi kemrangsang. Umup, ayo kowe genti, sik nyanyi kowe genti. Wah, sin aku. Apa isin, rapopo, ayo. A.K.A. Home Record Studio yang berjudul Bribian Ku Dibegal Koncoku Ngenes.